with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Yeah. berikan hatiku padamu. Takkan habis cerita lagi untuk menceritakan cantikmu. Engkau amat macam puisi, bukan cinta. Setelah habis sudah cinta ini tak lagi tersisa. Kesulitan yang takku habiskan, susah cinta. Thank you. Bad. shake your body.